Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita semua untuk kita berkumpul di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melakukan sebuah amalan yang mulia, yang sangat agung, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan talabul ilmi at-tafaqquh fid-din, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempelajari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa ma'asyara talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas kitab dari Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad, kitab yang berisi tentang masalah-masalah akidah. Dan pada pertemuan yang terakhir atau sebelumnya, masih kita membahas wasilah yang kelima atau perantara yang kelima atau sarana yang kelima yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan, yaitu tentang al-kahana atau al-kahana, tentang perdukunan. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya perdukunan atau yang semisalnya al-arraf, nah, tukang ramal, ini adalah diantara perbuatan kesyirikan. Ada dua sisi yang telah kita sebutkan kenapa ilmu perdukunan ini termasuk ilmu tentang kesyirikan. Yang pertama, karena di dalamnya ada unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkara rububiyah, yakni tatkala seseorang meyakini bahwasannya ada di sana orang-orang yang mengetahui perkara-perkara gaib. Dan telah kita sebutkan tentang masalah gaib, ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, kalau ada orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, atau dia mengetahui nam suatu barang yang hilang, atau dia mengetahui siapa pencurinya, dan yang lainnya dari perkara-perkara gaib, maka pada hakikatnya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara rububiyah. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, kenapa perdukunan adalah termasuk ilmu kesyirikan, karena di dalamnya ada unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara uluhiyah. Yakni tatkala seorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu, mendekatkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena telah kita sebutkan mustahil ya seorang dukun atau seorang tukang ramal atau tukang sihir, nah, dia bisa melakukan sesuatu atau mengetahui sesuatu dari perkara gaib melainkan itu bekerja sama dengan syaitan. Dan mustahil pula syaitan akan memberikan informasi kepada dukun tersebut atau tukang ramal tersebut, melainkan dukun tersebut harus melakukan sekian amalan-amalan kesyirikan. Maka dari dua sisi inilah perdukunan itu termasuk na'am ilmu kesyirikan. Dan telah pula kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang hukum mendatangi dukun. Dan telah kita rinci seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ada empat keadaan yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid. Beliau menyebutkan ada empat keadaan, ada empat hukum bagi seorang yang mendatangi dukun. Yang pertama, apabila dia sekedar bertanya kepada dukun tersebut, bukan untuk membenarkannya, tapi sekedar bertanya. Dia mendatangi dukun, kemudian sekedar bertanya, kemudian dia tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah terjatuh kepada kabirah min kabair dunub. Dia termasuk atau terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafanan fasa'alahu an syai' lam tuqballahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal atau dukun, kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut atau tukang ramal tersebut terhadap sebuah masalah, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ini sekedar mendatangi dan bertanya, tidak membenarkan. Ya, tidak membenarkan. Maka salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Kemudian keadaannya kedua, apabila ada seorang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut atau tukang ramal tersebut, kemudian setelah itu dia meyakini dan membenarkan ya apa yang dikatakan atau apa yang dijawab oleh dukun tersebut atau tukang ramal tersebut, maka ini menjatuhkan seorang ke dalam perbuatan kekufuran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata kahinan aw arrafanan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut atau tukang ramal tersebut, maka sungguh dia telah mengkufuri, mengingkari terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengingkari Al-Qur'an. Karena telah kita sebutkan ya dalil-dalil di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasannya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada seorang yang meyakini di sana ada orang-orang yang mengetahui sebagian ya perkara gaib, maka sungguh dia telah mengingkari Al-Qur'an. Ini hukum yang kedua. Ya, bagi seorang yang mendatangi dukun, bertanya kepada dukun, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka ini bisa menjatuhkan seorang kepada kekufuran. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, ya, seorang mendatangi dukun dalam rangka untuk mengujinya, ya, dalam rangka untuk mengujinya, bukan untuk membenarkannya, tapi dia mendatangi dukun untuk menguji dukun tersebut, orang tersebut, apakah dia orang yang jujur atau seorang yang pendusta, ya, apakah dia seorang yang jujur atau pendusta. Maka hal ini diperbolehkan, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang bernama Ibnu Suyad, ya. Beliau datangi dan bertanya kepada Ibnu Suyad, nah, untuk mengetes apakah dia adalah orang yang baik, orang yang jujur, atau dia adalah pendusta atau benar-benar seorang dukun. Keadaan yang keempat, dan ini juga diperbolehkan, seorang yang bertanya kepada dukun, ya, untuk menampakkan, ya, menguak kelemahan atau kedustaan yang ada pada dukun tersebut. Jadi sengaja didatangi dukun tersebut untuk memperlihatkan kepada masyarakat kalau dia adalah benar-benar seorang dukun, ya, dia adalah pendusta, menampakkan kelemahan-kelemahan dukun tersebut. Maka ini diperbolehkan. Sebagian mengatakan, ya, bahkan terkadang diwajibkan, ya, untuk memperlihatkan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, bahwasanya si fulan bukanlah orang pintar, si fulan bukanlah kiai, ya, akan tetapi si fulan itu dukun, ya. Ini empat keadaan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan juga telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya dukun dan tukang ramal atau yang semisalnya senantiasa melakukan penampakan-penampakan, penampilan-penampilan, ya. Naam, yang dengan penampilan tersebut dia ingin menipu umat manusia. Nah, dan telah disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah di antara, ya, penampilan, naam, yang ada pada dukun, terkadang mereka berpenampilan seperti seorang tabib, ya, seperti seorang tabib, tukang obat, atau orang yang bisa menyembuhkan, ya. Nah, sebagian dari mereka itu tidak sedikit pada hakikatnya dia adalah dukun yang merusak akidah-akidah kaum muslimin. Tatkala dia mengobati orang yang sakit dengan memerintahkan orang yang sakit tersebut atau pasiennya untuk melakukan sebagian perbuatan kesyirikan seperti menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini biasa ada di sebagian masyarakat, ya. Nah, menyarankan kalau bisa disembelihkan kepala kerbau, ditanam kepala kerbau di depan rumahnya, ya, atau yang semisalnya. Nah, terkadang pula penampilan dukun, naam, seperti tukang ramal, ya, seperti tukang ramal atau istilah zaman sekarang paranormal, ya. Naam, dia mengaku-ngaku bisa mengetahui perkara-perkara gaib, mengetahui tentang nasib seseorang, mengetahui di mana barang yang hilang, ya, dan ini banyak. Nah, paranormal, naam, yang, ya, melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, dan ini banyak di Indonesia, ya, bahkan dilariskan dengan media-media, ya, di surat kabar, baik media, naam, sosial, online maupun offline, ya, dilariskan kesirikan-kesirikan seperti ini. Nah, Kemudian kata Syekh Fawzan Habibullah, wa ba'duhum yadhharu bi madhhari al-wali alladhi lahu khawariqu wa karamatun. Dan di antara dukun atau tukang ramal ada yang berpenampilan seperti seorang wali, ya, seperti seorang wali. Nah, yang dia mengaku-ngaku memiliki khawariq wa karamat, sesuatu yang di luar ya kebiasaan manusia dan karomah-karomah. Kadukhulin nar, seperti seorang bisa masuk ke dalam api. Ya. Masuk ke dalam api. Ya. Lakukan atraksi-atraksi. Nah. Atau seperti wadhurbi nafsihi bisilah. Atau dia menusukkan senjata tajam kepada dirinya. Alias kebal. Tidak mempan dengan senjata. Ya, disayat-sayat tangannya, lehernya. Ditampakkannya di halayak ramai, di media. Ya. Naam, wa maski al-hayyat. Ada juga yang bisa memegang ular yang berbisa. Ya, tidak mengapa. Ya, tidak ada mudarat bagi dirinya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ya, wa huwa fil haqiqah, kata Syekh Fadlan Habibullah, dajjalun mas'udun wa waliyun lisyaitan. Pada hakikatnya orang ini adalah dajjal, pendusta besar, penipu umat, wali syaitan, bukan wali Allah. Nah. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki kitab khusus yang membahas masalah wali. Ya, Al-Furqan baina auliya'illah, baina auliya'illah wa aliya'u syaitan. Ya, perbedaan antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan wali-wali syaitan. Di situ beliau menyebutkan sekian banyak ya perbedaan-perbedaan wali Allah Subhanahu wa taala dan wali syaitan. Di antara perbedaannya, kalau wali Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka senantiasa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah wali yang sesungguhnya, wali Allah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun." Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, jadi disebutnya sini beriman dan bertakwa. Yang dikatakan seorang itu beriman dan bertakwa adalah orang yang senantiasa mengerjakan segenap perintah-perintah Allah dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah. Jadi ini ciri yang diantara ciri yang paling nampak. Kalau wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah, yang wajib-wajib mereka laksanakan. Begitu juga yang sunnah-sunnah. Berbeda dengan wali syaitan. Walaupun mungkin dia bisa masuk ke dalam api, bisa menghilang, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, atau tidak mempan dengan senjata tajam atau peluru. Ya, mereka mendekatkan diri mereka bukan dengan keimanan dan ketakwaan, ya, tapi dengan amalan-amalan syaitan. Ya, tidak jarang di antara amalan yang mereka harus lakukan bertapa di gua, bertapa bersemedi, ya, di air terjun sekian hari, mengambil tali pocong, ya, membongkar kuburan mengambil tali pocongnya. Nah, berpuasa sekian hari, nah, menyembelih, ya, untuk selain Allah, untuk jin, dan amalan-amalan yang lainnya. Ini perbedaan, ya, di antara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Perbedaan yang kedua, wali-wali Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan karomah, ya, itu mereka tidak melakukan amalan-amalan khusus. Ya. Tidak mereka cari. Ya, itu datang secara tiba-tiba. Datang secara tiba-tiba. Bukan mereka cari sebelumnya. Ya, datang secara tiba-tiba. Dan ini banyak kisahnya. Ya, para ulama yang mendapatkan karomah dan itu mereka dapatkan datang secara tiba-tiba pertolongan Allah. Ya. Seperti Abu Muslim Al-Khawlani. Naam. Ya. Tatkala beliau naam disiksa pada saat itu oleh penguasa pada saat itu. Naam beliau dibakar. Ya. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, naam, api tersebut tidak membakar tubuh beliau. Bahkan api tersebut terasa dingin ya bagi beliau. Dan ini beliau tidak cari sebelumnya. Ya, betul-betul secara tiba-tiba datang disebabkan keimanan beliau. Berbeda dengan wali setan. Ya, mereka kebal, mereka tidak mempan dengan peluru. Biasanya mereka melakukan amalan tertentu dulu. Ya, mereka memang cari sebelumnya. Ya, dan biasanya mereka lakukan dengan amalan-amalan kesyirikan. Ya. Kalau melakukan amalan ini nanti engkau akan kebal, tidak mempan dengan senjata, tidak mempan dengan peluru, padahal itu dengan bantuan syaitan. Ya. Padahal itu dengan bantuan syaitan. Bukan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat orang-orang yang seperti ini bisa kebal, tidak mempan dengan senjata tajam, tidak mempan dengan peluru, ya. Nah, kita enggak usah takut, enggak usah khawatir. Kita yakin kepada Allah, Bismillah. Ya, kita hanya yakin kepada Allah, Zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha luar biasa, ya, yang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kita bertawakal kepada Allah. Ya, kita bertawakal kepada Allah. Adapun mereka bersandar dengan syaitan, makhluk yang lemah. Syaitan pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Ya, kenapa mereka kuat? Karena diagungkan. Semakin mereka diagungkan, semakin kita tunduk dengan syaitan, maka syaitan tersebut semakin kuat. Ya. Tapi kalau kita naam semakin berani dengan syaitan dan semakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka seperti naam ya asal muasalnya lemah. Ya. Kenapa kita harus meminta bantuan syaitan padahal mereka makhluk yang lemah? Kita lebih mulia dari mereka. Bukankah bapak kita Adam alaihi salam naam pada saat itu, pada saat diciptakan atau setelah diciptakan, itu para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam kecuali iblis laknatullah. Ya, menunjukkan manusia makhluk yang mulia. Ya, kenapa kita harus tunduk kepada syaitan? Ya, kenapa kita harus tunduk kepada mereka? Padahal mereka adalah makhluk yang lemah. Nah, makhluk yang lemah. Ya, dan telah naam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita harus tunduk kepada mereka? Kenapa kita harus takut kepada mereka? Nah, jadi hendaklah kita senantiasa bertawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita takut kepada setan. Tidak perlu kita takut kepada sihir. Ya, kita bersandar kepada Allah. Segala sesuatu yang ada itu ya, tidaklah bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar kepada Zat yang maha kuat, yang maha perkuasa, ya. Nah, maka kita akan mendapatkan perlindungan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa kullu hadhihi al-asnafi turidu al-ihtiyalah wan nasabah li akli amwalin nas wa ifsadi aqaidihim. Dan seluruh jenis-jenis ini ya, ada yang ya, bisa masuk ke api, kebal, bisa memegang ular, Ini adalah tipuan-tipuan. Dan mereka menginginkan atau untuk merampas harta manusia dan merusak akidah-akidah kaum muslimin. Ya. Banyak tujuan mereka. Yang pertama menipu manusia. Yang kedua untuk mengambil harta kaum muslimin. Nah, biasanya yang seperti ini tidak gratis. Ya. Mau kebal, antum mau kebal? Bayar berani bayar berapa? Ya. Berani bayar berapa? Ya. Semakin na'am dukun yang semakin dianggap besar, semakin terkenal, biasanya bayarnya semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Beda dengan dukun kampung. Ya, bayarannya mungkin lebih rendah. Tapi semakin dukun itu terkenal, bisa membuat orang kebal. Ya, kalau kamu mau belajar dengan dia bisa menghilang, maka bayarannya pun semakin besar. Nah, jadi di antara tujuan mereka menguras, mengeruk ya, harta ya, kaum muslimin dengan cara yang batil. Bukan dengan cara yang baik, bukan dengan perdagangan, jual beli, muamalah. Ya, tapi dengan cara yang batil. Kemudian tujuan yang berikutnya dan ini yang paling besar adalah untuk merusak akidah-akidah kaum muslimin. Ya, untuk merusak akidah mereka. Nah. Kemudian kata Syekh Fadhan Habibullah di sini, "Fayajibu 'alal muslimin ayuhadziruhum ayabta'idu 'anhum." Maka wajib bagi kaum muslimin untuk ya memperingatkan dari mereka, dari para dukun. Wayabta'idu anhum, dan wajib bagi kaum muslimin untuk menjauh dari mereka. Wayajibu 'ala wulatil umur istitabatun haula, dan wajib bagi pemerintah kaum muslimin ya untuk meminta mereka, para dukun, tukang ramal, tukang sihir, ya, meminta mereka agar bertobat kepada Allah. Fa in tabu wa illa kutilu li'irahatil muslimin min syarrihim wa fasadihim wa tanfizan li hukmillahi fihim. Nah, ya, kalau mereka mau bertobat. Dan apabila mereka tidak mau bertobat dari ilmu sihir, dari ilmu perdukunan, maka mereka dibunuh untuk menghindarkan kaum muslimin dari kejelekan-kejelekan mereka dan dalam rangka melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini fa fi sunani Abi Daud, di dalam Sunan Abu Daud, an Bajalah ibni Ubadah, dari Bajalah ibnu Ubadah qol, dia mengatakan, kataba Umaru ibn al-Khattab radhiyallahu anhu aniktulu kulla sahirin wa sahira. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu, kata Bajala ibn Ubadah, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membunuh ya setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Terkait dengan hukuman bagi tukang sihir, nah, yang dilakukan oleh umara, ya, pemerintah, dan yang berhak menghukum mereka, ya, adalah pemerintah, bukan masing-masing dari individu kaum muslimin. Yang paling berhak menghukum adalah al-umara, mereka yang berkuasa. Dan khilaf di kalangan para ulama tentang hukum tukang sihir. Ya, tentang ya, hukuman untuk tukang sihir. Sebagian para ulama menyebutkan tukang sihir itu langsung dibunuh tanpa harus dimintai tobat terlebih dahulu. Ini pendapat sebagian para ulama. Ya, sebagian para ulama berpendapat tidak perlu ya tukang sihir itu dipanggil dimintai tobat kalau terbukti. Boleh bagi pemerintah untuk membunuhnya secara langsung. ya, untuk menghukumnya membunuhnya secara langsung. Nah, dan sebagian para ulama yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini, na'am, ya dimintai tobat terlebih dahulu. Dimintai tobat terlebih dahulu. Kalau mereka mau bertobat, ya dimaafkan, dilepaskan. Tapi kalau tidak mau bertobat, barulah dibunuh. Ya, barulah dibunuh. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada sebagian para ulama menyebutkan tidak perlu dimintai tobat para dukun, ya, para tukang sihir. Karena di antara alasan para ulama, ya, kemungkinan mereka itu berdusta. Kemungkinan pada tobat-tobat mereka, pada tobat-tobat tukang sihir, itu terkandung di dalamnya kedustaan. Sehingga sebagian para ulama berpendapat, kalau ada tukang sihir langsung saja ditangkap. Dan yang menangkapnya telah kita sebutkan bukan kita. Kita tidak berhak. Kita hanya bisa memperingatkan kaum muslimin dengan lisan, dengan tulisan, dengan ceramah-ceramah, tausiah-tausiah. Adapun yang mengeksekusi, ya, yang melakukan penangkapan, na'am, bahkan mungkin membunuh mereka, ya, adalah pemerintah kaum muslimin. Ya, pemerintah kaum muslimin, tidak boleh kita main hakim sendiri. Ya. Kita tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jadi kita serangan kepada penguasa. Ya. Dan terserah kepada penguasa mau mengambil pendapat yang mana. Ini disebutkan oleh para ulama. Apakah mereka langsung mengeksekusinya atau ya, nah, mengambil pendapat ya sebagian para ulama yang lain, dimintai tobat terlebih dahulu. Kalau mereka mau bertobat, maka dilepaskan, dimaafkan. Nah, kalau tidak mau, barulah ya dilakukan ya eksekusi ya terhadap mereka. Seperti yang disebutkan di sini, ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan, na'am, untuk anik tulu kulla sahirin wa sahira, untuk membunuh, ya, na'am, setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Wan jundub marfu'an, dan juga dari jundub secara marfu' disandarkan kepada Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, yang menyebutkan hadus sahir dorbatun bisif. Haddus sahir, hukuman bagi tukang sihir itu dorbatun bisif, dipancung dengan pedang. Ya, dipancung dengan pedang. Nah, ya. Dan ini dikembalikan kepada hukuman negara tersebut. Apakah hukuman mati dengan pedang, apakah dengan ya pistol atau yang lainnya, ya. Hukum gantung. Ini dikembalikan kepada pemerintah setempat. Jadi yang jelas ini hak pemerintah, hak penguasa, ya, melakukan hukuman-hukuman kepada rakyatnya. Apakah na'am dipenjara, apakah dicambuk, atau bahkan mungkin ya dibunuh, hukum mati. Ini semua hak penguasa. Ya, tidak boleh kita sebagai rakyat melakukannya. Kita hanya sekedar memberikan saran, memberikan arahan, memberikan nasihat, ya. Ini pembahasan yang kelima di antara wasilah yang bisa mengantarkan seorang kepada pintu kesyirikan, yaitu perdukunan. Kemudian sadisan, kita lanjutkan yang keenam. Di antara wasilah atau sarana yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan adalah at-tatuyur. Ya, at-tatuyur. Apa itu tatuyur? Ya. Wa huwa, kalau kita takhayul, ya. Wa huwa at-tasya'umu bit-tuyur wal asma' wal alfaz wal baqa' wal baqa'i wal askhasi wa ghairi dhalik. Yang dimaksud dengan tatayur adalah at-tasya'um, menganggap sial. Bituyur, dengan burung-burung. Wal asma, dan nama-nama tertentu. Wal alfaz, dan lafad-lafad tertentu. Kata-kata tertentu, kalimat-kalimat tertentu. Wal baqa'i, atau tempat-tempat tertentu, wal ashas, atau merasa sial ya kepada sebagian manusia dan yang lainnya. Ini namanya tatoyur, ya, menganggap sial sesuatu. Kenapa disebut dengan tatoyur? Asal muasalnya dahulu ya disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dahulu orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, tatkala mereka mau melakukan safar, melakukan sebuah perjalanan, mereka mengambil burung. Ya, mereka mengambil burung, kemudian mereka terbangkan. Ya. Sambil melihat ke arah mana burung ini terbang. Apakah ke kanan, apakah ke kiri, ada istilah-istilahnya. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya, biasanya mereka menganggap baik kalau burung itu terbangnya ke arah kanan. Ya, kalau ke arah kiri ini tidak baik. Mereka urungkan niat mereka untuk melakukan safar. Ya, karena mereka berkeyakinan itu tanda alamah ya akan banyak kesulitan, akan banyak bahaya kalau mereka tetap memaksakan melakukan perjalanan-perjalanan. Ini namanya tatoyur. Ya, ini asal muasalnya. Kemudian semakin berkembang, semakin meluas ya istilah ini tidak hanya kepada burung. Ya, tidak hanya kepada burung. Ya. Nah, diluaskan istilahnya oleh para ulama ya tidak hanya mencakup kepada burung, apa saja yang dianggap sial oleh seorang. Ya, tidak hanya burung. Ya, bisa bentuknya kucing. Kadang sebagian manusia ketika numbur kucing ketakutan, tapi kalau numbur orang enggak dia. Ini terbalik manusia. Ya, kalau numbur kucing ketakutan, numbur orang kabur dia. Ya, numbur kucing langsung berhenti, takut dia. Ya. Nah, takut nanti di perjalanan ada kejadian-kejadian yang tidak baik. Ya, sehingga dia naam mengurungkan. Atau yang lainnya, ya ada burung hantu ya berada di belakang rumahnya, ya sehingga diambil kesimpulan, oh ini pertanda akan ada orang yang meninggal, ya akan ada orang yang meninggal. Dan keyakinan-keyakinan yang lainnya, ya banyak sekali. Tidak hanya kepada hewan, begitu juga kepada nama-nama. Sebagian manusia tidak mau mengambil nama-nama tertentu, takut ya nanti sial, ya takut sial. Dan banyak bentuk-bentuk tatoyur itu. Bisa bentuknya tatoyur kepada binatang, bisa pula tatoyur kepada bulan tertentu. Ada orang tidak mau melakukan pernikahan di bulan Safar, di bulan Muharram, ya bahkan mereka mendatangi orang pinter katanya, ya padahal ghibuli, ya. Nah, minta tanggal ya, tanggal apa yang khusus yang baik untuk melakukan akad nikah. Nah, ada juga tatoyur dengan hari seperti hari Jumat. Sebagian tidak mau melakukan perjalanan di hari Jumat, takut banyak kecelakaan ya, tidak mau naik pohon kalau hari Jumat ya. Yang qadarullah juga, keyakinan ini terkadang ya namanya syaitan. Ya, qadarullah puasa hari Jumat memang awalnya sudah sugesti, sudah ketakutan, sudah gemeteran kakinya ketika naik pohon. Hari Jumat lagi. Ditakut-takuti kalau hari Jumat itu biasanya banyak celaka. Ya, sudah gemeteran dia. Ya, ujung-ujungnya jatuh beneran. Ya. Nah. Jadi tatoyur itu banyak. Ya, bentuknya banyak contohnya. Atau dengan kalimat-kalimat tertentu. Ya, sebagian orang kalau ke hutan tidak berani kalau ngomong ada harimau, ada singa, hati-hati. Kalau antum ngomong harimau nanti betul-betul datang dia harimau. Kita ganti dengan nenek. Ya. Ada nenek, ya. Di situ biasanya ada nenek atau istilah-istilahnya lah. Ya, takut. Ya, kalau ngomong langsung sore. Dan ini banyak ya di masyarakat. Kalau ke hutan tidak berani dia. Ya ngomong ya, nam di sana ada singa, hati-hati. Ya, nanti takut betul-betul ada katanya. Takut mereka menyebutkan kata singa, kata harimau itu tidak berani. Mereka palingkan dengan kata-kata yang lain, ya nenek lah. Kalau kata di kalau di Sumatera nenek ya, yang semisalnya. Ya. Nah, ini sebagian masyarakat. Ya. Wal ashos, atau merasa sial ke sebagian orang, dan biasa ini. Ya. Kalau dulu orang-orang Bani Israel merasa sial dengan nabi-nabi mereka. Kalau dapat kesialan, mereka limpahkan kepada nabi mereka. Ya, dan di zaman ini pun masih. Kadang kita melemparkan kesialan ke sebagian saudara kita. Mungkin kalau tidak ada antum tadi, tidak seperti ini. Biasanya kalau bawa si pulan, melakukan perjalanan sering sial. Kalau mancing sering tidak dapat. Coba kalau si pulan tidak ikut, biasanya kita sering banyak dapat. Nah, seperti ini. Ya, bentuk-bentuk tatayur. Ya, enggak ada hubungannya antum bawa si fulan mancing dapat banyak ataupun enggak, memang rezeki. Ya, kalau antum meyakini hal itu berarti ada unsur tatayur pada diri antum. Fa idza azima shakhsun ala amrin min umuriddin au dunya faraa au sami'a ma yakrahu athara fihi dzalika ahada amrain. Di sini disebutkan oleh muallif, na'am, tentang penjabaran pengertian ini. Maka apabila ada seorang yang ingin melakukan sebuah amalan, ya, sebuah urusan, apakah itu urusan agama atau dunia, kemudian ya dia melihat atau mendengar sesuatu yang dia benci, jadi dia tatoyur, ya, maka hal tersebut memberikan pengaruh kepada dirinya, satu dari dua pengaruh. Biasanya kalau orang yang terkena tatoyur ini, dia ingin melakukan sebuah amalan, apakah kaitannya dengan dunia atau agama, ya, kalau dia sudah tatoyur, ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan pada dirinya, ya, imma arrujuk amma kana aziman alaih tatoyuran wa ta'atturan bima ra'a aw sami'a. Yang pertama, kemungkinan na'am dia kembali tidak jadi yang melakukan apa yang dia tekadkan, yang dia niatkan, karena tatayur dan pengaruh apa yang dia lihat atau yang dia dengar tadi. Jadi dia ingin melakukan sesuatu, ya, ketika ada sesuatu yang dia lihat dan dianggapnya tatoyur, ya, sehingga dia mengurungkan niatnya, tidak jadi, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, kalau mereka ingin melakukan perjalanan, mereka nebangkan burung. Kalau ternyata burungnya tidak terbang pada tempat yang mereka inginkan, mereka ngurungkan, ya, urusan-urusan mereka, ya, atau keinginan-keinginan mereka. Fayu'alliku qalbahu bidzalikal makruh. Kemudian sesuatu yang dibenci itu, ya, nam terpaut atau menempel di hatinya. Wa yu'athiru dzalika ala imanihi. Dan sesuatu yang dia lihat tadi, sesuatu yang dia dengar tadi itu mempengaruhi imannya. Ya, mempengaruhi imannya. Nah, itulah ya perbuatan tayur ini dilarang. Yang pertama, di antara mudharatnya bukan hanya amalan kesyirikan ini, bentuk kesyirikan, ya. Yang diantara mafsadatnya adalah menghilangkan tawakal. Ya, tatayur ini menghilangkan tawakal. Kemana tawakalnya? Kepada Allah. Ya, berarti dia tawakal kepada apa yang dia lihat. Bukankah segala kebaikan dan segala kemudaratan semuanya di tangan Allah? Ya, semuanya atas izin Allah. Lalu kenapa engkau takut kepada apa yang kau lihat, apa yang kau dengar? Nah, ini mafsadat, diantara mafsadat keburukan dari keburukan tatayur. Ya, bukan hanya amalan kesyirikan, dia bisa menghilangkan tawakal seorang. Kemudian berikutnya yang disebutkan sebagian para ulama, diantara mafsadat atau efek negatif ya, dari tatayur ini akan membuat jiwa seorang tersiksa, sempit dadanya, tidak tenang. Ya, biasanya kalau orang tatayur itu membekas di hatinya, selalu dihantui was-was. Ya, di tengah perjalanan dia melakukan perjalanan, ternyata dia melihat sesuatu yang na'am dia yakini bisa memberikan efek. Ya, sebagai contoh dia hilangkan ya,